Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Yang keempat, kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Kaedah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi, substansi. Dan yang kedua, benar dari sisi penyampaiannya. Kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check, cross-check, dan cross-check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu, pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ayat 53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, gak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum, tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan, syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan. Dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sesuatu, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita enggak ada maksud ke sana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Ya, kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa. Kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus. Bahasanya santun. Bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, Karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, Umar tidak bisa dikerasin, Uthman tidak bisa dikerasin, Ali tidak bisa dikerasin, Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan Anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Kalau Anda nggak mampu nggak usah jadi admin lah, wajib mal ajaz. Kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda nggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita, gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara, justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tubuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kini pada saat itu, cari waktu lain atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Darul mafasid muqaddam alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap baik dengan orang munafik. Tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia gak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia gak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun, kita bisa diperangi sama Nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah.